Mitra bisnis, salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi konflik terjadinya kekerasan yang mengatasnamakan agama adalah dengan menerbitkan surat keputusan bersama beberapa menteri. Di sisi lain, SKB tersebut sepertinya tidak terlalu bermanfaat, mengingat pada kenyataannya, kekerasan atas nama agama terus saja terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, perlu atau tidak SKB dipertahankan? Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan Ketua Setara Institut, Hendardi. Pak Hendardi, apa komentar Anda? Saya kira persoalannya bukan sekedar SKB. SKB adalah satu soal, ya. Selama ini persoalan-persoalan yang menyulut kemudian kekerasan itu kan ada persoalan-persoalan macam-macam, ya. SKB, pendirian, peraturan bersama menteri atau PBM itu, atau pendirian rumah ibadah, penodaan agama, segala macam. Tapi yang pasti, faktanya, ada kelompok-kelompok pengusung intoleransi, ya, yang dibiarkan melakukan berbagai kekerasan-kekerasan. Itu persoalan paling penting, persoalan utamanya. Jadi tidak ada penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku-pelaku kekerasan ini, pengusung paham intoleransi yang terus-menerus dilakukan. Tetapi para pelaku kekerasan juga berlindung di balik SKB. Dalam kasus Ahmadiyah misalnya. Katakan bahwa itu masalah memang. SKB salah satu masalah, ya kan? Salah satu masalah bahwa itu di satu pihak diinterpretasikan sebagai pembenaran untuk melakukan berbagai kekerasan atas pelanggaran SKB itu sendiri, gitu kan. Tapi apapun kan tetap ujungnya bahwa kekerasan itu tidak pernah bisa dibenarkan dan aparat hukum harus bertindak. Itu yang nggak dilakukan. Jadi saya kira memang SKB sendiri satu masalah. Karena itu kami kan mengusulkan, mendesakkan agar dibentuk undang-undang, bukan undang-undang kerukunan beragama, tapi undang-undang tentang jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai dasar, ya, pembentukan berbagai peraturan-peraturan di bawahnya. Berarti membuat aturan yang lebih tinggi dan mengikat. Undang-undangnya harus ada memang, dan itu kan sedang menurut pemerintah dan parlemen sedang digarap juga. Ya, kami sendiri secara akan menyampaikan draft untuk itu, draft masukan untuk itu. Demikian Hendardi, saya Kiki Wijaya.